Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali. Dalam episode kali ini kita akan menyimak kembali konsep zakat, infak, dan sedekah. Bila kita pahami secara jujur bahwa sesungguhnya kita tak mungkin hidup sendiri. Orang akan dikatakan kaya karena ada sebagian orang lain yang miskin. Orang akan dikatakan tampan karena ada sebagian lain yang tidak tampan. Tingkat sosial yang kita tempati saat ini karena ada tingkat sosial yang menopang di bawahnya. Sebuah bangunan akan berdiri kokoh karena ditopang oleh pondasi yang kokoh, batu bata yang kokoh, dan atap yang kokoh. Jelas sudah, semua lini kehidupan memiliki kontribusi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur distribusi rizki di dalam ruang alam semesta ini. Kucuran rizki ke langit dunia yang diatur oleh Allah melalui orang-orang tertentu sesungguhnya adalah cara yang paling cerdas untuk mengatur rumitnya pergerakan alam semesta ini. Namun sayang sekali, seringkali kita salah memahami. Kita yang telah dimampukan oleh Allah, sekaligus dipilih oleh Allah sebagai manajer penyalur rizki, ternyata menganggap rizki itu adalah untuk diri kita sendiri. Tak heran, sering terjadi ketimpangan dalam keseimbangan alam semesta ini. Untuk itulah, Allah menurunkan sebuah konsep pembagian rizki kepada manusia yang disebut dengan konsep zakat, infak, dan sedekah. Seperti apakah konsep tersebut? Mari kita ikuti bersama paparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pungut zakat dari kekayaan mereka berarti kau membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Kemudian doakanlah mereka. Doamu itu sungguh memberikan kedamaian untuk mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.